siksa di dalam neraka dan siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 243. Dan pada pertemuan kemarin saya sebutkan bahwa termasuk adab tatkala ketika penyakit mewabah ada di sebuah kampung, maka orang yang di luar kampung tersebut dianjurkan untuk tidak masuk, dan orang yang di dalam kampung tersebut dianjurkan untuk tidak keluar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada cerita disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa Abdullah bin Abbas bercerita radhiyallahu anhum. Saya bacakan. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Asy-Syam. Suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke negeri Syam. Negeri Syam, Suria, Palestina, Yordania, Lebanon. Hatta idza kana bi Surag. Sampai di sebuah tempat namanya Surag. Laqiyahu umara'ul ajnad Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabu. Para gubernur-gubernur dan pemimpin-pemimpin perang menemui Umar bin Khattab. Ini belum masuk ke dalam daerah Syam waktu itu. Maka fa akhbaruhu anna al-waba qad waqa'a bisyam. Dan beliau diberitahukan oleh para pemimpin-pemimpin perang tadi bahwa waba, yaitu penyakit yang mewabah yang menyebar dengan cepat dan sulit untuk disembuhkan, telah tersebar di negeri Syam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah bin al-Jarrah kemudian memperingatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Jika kalian di sebuah tempat dan penyakitnya mewabah di situ, maka jangan keluar sebagai bentuk pelarian diri darinya. Jangan. Wa idza sami'tum bihi bi ardhin fala taqdimu alaihi. Dan jika kalian mendengar sebuah tempat yang di dalamnya terjadi penyakit mewabah, maka jangan kalian datang kepadanya. Hadis begitu jelas. Bagaimana yang sudah saya sebutkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga riwayat Imam Ahmad. Ini sebagai tambahan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa adab ketika terjadi penyakit yang mewabah, kita yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Kemudian kita akan baca ayat yang ke 244. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Artinya, dan berperanglah kalian di jalan Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Al-Baqarah 244 sampai 245. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat adalah sebenarnya sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya 244 243 itu kan memberitahukan tentang orang-orang yang keluar dari rumahnya, dari perkampungannya karena takut mati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya bagaimanapun mereka kabur, maka tetap saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kematian kepada mereka. Cepat atau lambat, kematian tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat 243 sebagai muqaddimah bagi orang-orang yang takut untuk berperang. Bagi orang-orang yang takut untuk berperang, jangan kalian takut, karena dimanapun kalian berada, jika Allah menghendaki, maka pasti mati juga. Nah, begitu. Maka baru 244 ada perintah. Ya. Makanya sebelum saya masuk kepada 244, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa fi hadhil qissati ibratun wa dalilun ala annahu lam yughni hadar min qadar. Ini akidah, Pak. Ini akidah seorang muslim. Di dalam kisah Bani Israel yang keluar demi tidak mati, kemudian ternyata mati di sana, semuanya, bahkan bukan hanya satu orang, semuanya mati. Ini terdapat ibrah, pelajaran, wa dalil, dan bukti bahwa ini akidah ya, lan yughni hadharun min qadar. Sikap hati-hati tidak akan bermanfaat di hadapan takdir. Ya, sikap hati-hati tidak akan bermanfaat di hadapan takdir. Kalau memang takdirnya mati, maka mati. Tapi kalau memang takdirnya belum mati, maka tidak mati. Kita misalkan markir sepeda motor, semua kita kunci, kunci stang, kunci ban, benar ini bisa dikunci, kunci rantai. Ya, tapi kalau seandainya ingin dicuri, tetap hilang, tetap dicuri. La yughni qadarun, la yughni hadarun min qadar. Ini kaedah di dalam ilmu takdir. Sikap hati-hati tidak bermanfaat di hadapan takdir. Tetapi bukan berarti kita tidak usaha. Tetap usaha. Seperti misalkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika di hadapan Masjid Nabawi, wahai Rasulullah, ini onta dibiarkan aja apa saya ikat? Saya biarkan tawakal kepada Allah atau saya ikat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, i'qilha wa tawakkal. Artinya ikat dan tawakkal. Nah, gitu. Ya. Jadi kaedah ini, la yughni hadarun min qadar, itu memantapkan hati kita. Kalau ada musibah, ujian, sudah kita terima. Karena sikap hati-hati tidak membuat seseorang lepas dari takdir. Takdirnya memang seperti itu. Tapi bukan berarti kaedah ini membuat seseorang apa? Pasrah, tidak ada usaha, lemah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jazan. Artinya, berbuatlah, bersungguh-sungguhlah, gigihlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ini masuk dalam perkara dunia, masuk dalam. Tetapi jangan lemah, jangan pasrah. Tetap usaha. Sungguh-sungguh, tetap usaha. Jangan sekali-kali pasrah. Ya, dan bedakan antara sabar, tawakal dengan pasrah. Beda itu. Pasrah itu sudah. Nanti mau ditabrak bis juga diam. Itu pasrah. Itu bunuh diri namanya. Kalau tawakal enggak. Usaha kemudian hasil dari usaha diserahkan kepada siapa? Allah. Itu tawakal. Ya, ini para ikhwah. Ini menarik sekali. La yughni hadar min qadar. Dan para ikhwah, saya pesan bahwa jangan sekarang ikut-ikutan perkara-perkara yang tidak memperhatikan akidah. Enggak. Dakwah salaf terkenal dengan akidahnya. Mempelajari akidah lebih penting dibandingkan mempelajari agama, mempelajari keluarga. Sekarang banyak bagus tentang keluarga muslim, suami istri, bagus. Tapi akidah dasar. Akidah dasar. Ini contoh daripada pelajaran akidah. La yughni hadar min qadar. Artinya sikap hati-hati tidak menimbulkan manfaat dari takdir. Kalau memang takdirnya kena, maka tidak akan pernah meleset. Kalau memang takdirnya belum kena, maka tidak akan pernah terkena. Meskipun sudah kita punya planning, tim kerja, kekuatan, uang, jabatan. Nah, ini kan membuat hati orang tenang, tegar, kokoh, sabar menghadapi takdir Allah. Dan ilmu takdir ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, al-qadaru sirrullahi fil kaun. Takdir itu adalah rahasia Allah di dalam penciptaan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Penulis kemudian mengatakan, jama'allahu bainal amri bil qitali fi sabilihi bil mali wal badan, li'annal jihada la yaqumu illa bil amrayn. Perhatikan. Kata penulis, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara perintah berperang di jalannya dengan harta dan anggota badan jiwa. Karena jihad itu tidaklah akan tegak kecuali dengan kedua perkara tersebut. Jadi di sini lihat Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillah wa alamu annallaha sami'un alim. Artinya berjuanglah kalian di jalan Allah, berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian itu berjuang dengan diri, dengan nyawa. Berjihad dengan nyawa, mempertaruhkan nyawa. Kemudian di ayat selanjutnya 245 Allah mengatakan, "Man alladzi yuqridullahu qardan hasan." Salah satu bentuk jihad adalah berjihad dengan harta. Salah satu bentuk jihad berjihad dengan harta. Karena jihad tidak akan bisa tegak kecuali dengan dua ini. Mengorbankan nyawa dan mengorbankan harta. Dan di sini Pak, terdapat keutamaan orang kaya. Ketika para ulama berbicara tentang mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Mas David mau mana? Nah, ditanya senyum. Ya. Senyum jangan sama saya, sama perempuan senyumnya. Hah? Mas Rahman mau mana? Dua-duanya. Ada kawa. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Sudahlah, kaya bersyukur aja. Sama kayak. Ya, susah jadi orang miskin, susah. Enggak mau. Mas Nur mau mana? Hah? Miskin dulu baru kaya. Ini juga setengah-setengah ini. Ya. Para ikhwah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kaya bersyukur lebih utama dibandingkan miskin bersabar menurut sebagian pendapat ulama. Kenapa? Jihad amalan yang paling utama dalam Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? Harta. Bukankah ada namanya di dalam sejarah Islam, nanti kita pelajari, Jaisul Usrah. Jaisul Usrah. Jais itu pasukan, usrah itu sulit. Pasukan tatkala sulit. Madinah lagi paceklik. Madinah lagi kemarau, musim panas. Tidak menghasilkan kurma, tidak menghasilkan tumbuhan dan semisalnya. Tapi harus berperang. Karena sudah jadwalnya berperang. Nabi Muhammad SAW murung. Murung. Gak ada duit. Gak ada duit untuk berperang. Begitulah para pengemban agama ketika tidak mempunyai uang untuk bisa melanjutkan dakwahnya, murung dia. Makanya saya pesan kepada para orang-orang yang diluaskan rezekinya, bahwa, dan ini pesan juga disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali bin Badri ketika sampai di sini. Beliau bercerita, sebenarnya kalau dilihat dari metode berdakwah Rasulullah SAW, bahwa beliau itu disediakan harta, disediakan fasilitas, kemudian beliau berdakwah. Nah, begitulah sebenarnya para pendakwah. Disediakan gedung, disediakan masjid, kayak saya pulang ke Banjarmasin disediakan masjid untuk ngajar, disediakan Islamic Center. Mereka gak usah ngurus itu. Yang mengurus pembangunan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Mereka cuma menyampaikan ide, saya pengin seperti ini. Nah, disediakan tanah, disediakan ini, disediakan ini. Mereka akan berjuang. Kalau yang mendakwah juga mengurus itu, dua-duanya akan sibuk mereka. Begitu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lihat, datang Utsman bin Affan, datang Abu Bakar As-Siddiq, datang Umar bin Khattab. Luar biasa. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Salah satu dalilnya ini. Dan antum lihat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang tentang jihad semuanya ada berinfak tentang harta. Artinya jihad amalan paling utama dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wadhir wa tusanamihi al-jihadu fi sabilillah." Kalau kita lihat punuk onta, tahu ya punuk onta? Kan onta itu ada ininya. Nah, itu punuknya itu yang paling tinggi itu namanya dhirwatu sanam. Paling tinggi. Artinya puncak amalan Islam adalah jihad. Itu tidak bisa ditegakkan kecuali dengan uang. Dan ini termasuk di dalamnya bukan hanya berjihad mengangkat senjata, tetapi berjihad menyebarkan ilmu, berjihad dalam berdakwah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Coba bayangkan antum, ada orang ingin pergi ke ujung Papua. Kalau seandainya dia pakai duit sendiri, tidak bisa. Panitia yang undang di sana juga keterbatasan. Maka ada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah untuk mengajak para pendakwah ini sampai ke sana. Alhamdulillah. Atau ke ujung Afrika. Kan ada ceritanya Syekh Abdurrahman dari Kuwait yang mengislamkan hampir 150 ribu orang Afrika. 150 juta orang Afrika. Beliau, dan beliau tidak terkenal di kalangan sebagai masuk TV atau apa. Dan mungkin itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk menjaga keikhlasan. Orang Kuwait sudah meninggal. Orang yang berjuang, berdakwah, pasti tahu beliau. Subhanallah. Itu meninggalkan harta kekayaan di Kuwait yang begitu luar biasa, kenyamanan hidup, pergi ke daerah yang tidak ada air, tidak ada. Susah. Itu perlu apa? Perlu harta. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperhatikan. Bahwa sekali lagi ayat ini merupakan dalil tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kalau saya sering mengatakan bahwa orang fakir masuk ke dalam orang ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Orang miskin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di depan pintu surga kemudian melihat ternyata penghuni surga yang paling banyak orang miskin. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya para penghuni surga yang paling terbanyak adalah orang miskin. Tiga ini. Tetapi di sana ada dalil juga. Ini tiga ini dalil yang menunjukkan sebagian ulama berpendapat bahwa miskin lebih utama dibandingkan kaya. Tapi yang ini ada dalil bahwa orang kaya mempunyai keutamaan di antaranya ini. Bahwa jihad amalan paling utama tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Lihat pada waktu itu yang saya ceritakan tadi, Jaisul Usrah. Jaisul Usrah itu Nabi Muhammad SAW sedih, murung, kemudian datang seorang sahabat bawa sekian dari penghasilan. Kemudian sahabat ini diikuti oleh yang lain-lain sampai bertumpuk. Berubah wajah Rasul SAW menjadi gembira. Artinya, ayo kita berjihad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, sekali lagi saya katakan, ayat ini 244-245 merupakan dalil tentang keutamaan orang kaya bersyukur. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, وَحَثَّ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِيهِ بِأَنْ يُقَاتِلَ الْعَبْدُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ. Lihat, ini penting. Dan ini ya, hanya didapati dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Ini beliau luar biasa. Beliau mengatakan, lalu Allah menganjurkan untuk ikhlas. Dari mana? Mana dalilnya? Dalam ayat ini Allah menganjurkan untuk ikhlas. Kata-kata ikhlas enggak ada dalam ayat ini. Lihat. Lalu Allah menganjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya. Yaitu nyata tadi apa, Pak? Melakukan jihad. Jihad, berinfak dan mengorbankan nyawa. Yaitu seorang hamba berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Ini ikhlas dalam berjihad. Niatannya untuk meninggikan kalimat Allah. Itu ikhlas dalam berjihad. Bukan dikatakan agar apa pahlawan, bukan dikatakan agar pemberani dan semisalnya. Enggak. Ya. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini, wah, susah menjaga hatinya. Ada video, sedikit-sedikit di video disebar, sedikit-sedikit selfie, ya, sedikit-sedikit cerita, susah banget. Dan ini salah satu gangguan syaitan mengganggu manusia tatkala beramal. Seorang hamba berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau seandainya ingin membela negara, ikhlas gak? Termasuk ikhlasan gak dalam berjihad? Misalkan orang Palestina sekarang, mereka di samping karena mereka muslim diperangi kaum Yahudi, tetapi mereka juga ingin mempertahankan daerah dan negara mereka. Itu ikhlas gak? Ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi wa irdhihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena mempertahankan kehormatannya, hartanya termasuk dalamnya tanah airnya, maka dia syahid. Dan salah satu fikih berjihad, kapan diwajibkan jihad yang diikuti oleh setiap muslim yang ada di daerah itu, kalau musuh datang, itu wajib berjihad. Yang kabur itu pengkhianat. Misalkan ada musuh datang ke Banjar, pian kabur ke Tanjung, itu pengkhianat. Ya, salah satu fikih berjihad adalah ketika, ini kan ada beberapa syarat kapan jihad itu wajib. Kalau sekarang jihad itu fardu kifayah. Yang sudah berperang di Suria melawan orang-orang Syiah, orang-orang kafir dari Rusia dan semisalnya, yaitu berjihad dia. Adapun dan juga yang berperang di mana? Di Yaman juga seperti itu, berperang di Syam juga seperti itu, di Palestina, itu berjihad dia. Cuma kan ada dua, jihad itu kapan wajib. Yang pertama, jika diminta oleh pemerintah yang berwenang. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah thaqaltum ilal ardh. Kenapa kalian, jika kalian diminta untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat? Ini menunjukkan wajib kalau sudah diminta. Yang kedua, wajib berjihad ketika diserang musuh. Namanya kita ludafa. Jihad mempertahankan nyawa, mempertahankan tempat, tanah air, itu wajib. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, berarti kembali ke permasalahan ikhlas tadi. Ikhlas artinya litakuna kalimatullah ya. Ini pertanyaan para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ar-rajulu qatala hamiyah. Wahai Rasulullah, seseorang berjihad karena mempertahankan kebesaran jiwanya. Seseorang berjihad karena memperjuangkan daerahnya. Seseorang berjihad karena ini, karena ini. Disebutkan beberapa model jihad oleh para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi la'uliya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan agama Allah, itulah yang disebut dengan berjihad di jalan Allah. Ya, termasuk di dalamnya membela agama, membela tanah air jika memang diniatkan untuk meninggikan agama Allah. Karena kalau tanah air ini diserang, kemudian akhirnya kalah, maka tersebar kesyirikan dan kekafiran. Oh, berarti kita ketika membela tanah air untuk mempertahankan keislaman, itu namanya berjihad di jalan Allah. Baik. Dari mana Syekh mengambil bahwasanya harus ikhlas? Kata beliau, karena sesungguhnya Allah Sami', Maha mendengar segala perbuatan walaupun tersembunyi. Alim, Maha mengetahui. Nah, dari situ ikhlasnya, Pak. Berarti dari tauhid apa yang kita pelajari kemarin? Besok. Asma wa sifat. Jadi ada hubungannya. Ya. Syekh mengambil pelajaran bahwa jihad harus ikhlas dari sisi mana? Allah Sami, Allah Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau niat kalian berubah, maka Allah tahu, Allah mendengar. Kalau niat kalian melenceng dari keikhlasan, Allah tahu. Makanya harus ikhlas. Nah, ini namanya Pak istimbat. Pengambilan inti sari. Dan biasanya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, beliau jago dalam hal ini. Dan tidak bisa orang mengambil intisari kecuali orang yang dibukakan pintunya oleh Allah, pintu ilmu. Ya, yang sering-sering maksiat nggak akan dapat seperti ini. Yang matanya sering maksiat, telinganya sering maksiat, nggak akan dapat seperti ini. Karena Imam Syafi'i mengatakan al ilmu nur, fala tuti'ul bil ma'asiyah. Ilmu itu cahaya, maka janganlah kalian padamkan cahaya itu dengan maksiat. Dari kata Sami'un Alim, beliau mengambil sebuah istimbat, sebuah intisari yang sangat luar biasa. Jihad harus dengan ikhlas. Ini para ikhlas. Kita lanjutkan. Bima tahtawi alaihi al-qulub minan niyyati salihah wa diddiha. Allah Alim, lagi Maha mengetahui segala hal yang diliputi hati berupa niat yang baik ataupun lawannya. Ya, maksudnya Allah mengetahui akan itu. Niatnya baikkah atau lawannya baikkah atau lawannya kah tidak baik, Allah mengetahuinya. Kemudian penulis mengatakan, wa aidan fa innahu idza alimal mujahida fi sabili anallaha idza alimal mujahidu fi sabili anallaha sami'un alim hana alaihi dzalik wa alima annahu bi aini ma yahtamilu mutahammilun min ajli wa annahu la budda an yumiddahum bi'auni wa udfih. Nah, ini pentingnya, Pak. Dan ini salah satu faedah mempelajari asma wa sifat. Kalau kita mengetahui Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Maha apa tadi? Sami', Maha mendengar, maka itu akan menjadikan kita ikhlas. Dan juga kata beliau, lihat, selain menjadikan kita ikhlas, dan ini sepertinya dalam sebuah amal, semua amal. Kalau kita meyakini Allah Sami', Allah Alim, kita akan ikhlas. Ya? Karena Allah mengetahui tujuan kita, niat kita. Dan juga faedahnya adalah, bila seorang mujahid di jalan Allah mengetahui bahwa Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, pastilah perkara jihad itu akan ringan dalam pandangannya. Gak berat, Pak. Seperti misalkan Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah menghadap siapa? Mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun alaihissalam, pergi engkau berdua kepada Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Takut. Ya. Takut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Takut. Bahwasanya kalau Fir'aun kan bengis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni asma'u wa arakuma. Gimana ayatnya? Innahu tagha. Ya. idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surat Taha ayat 43-44. Pergi kalian berdua kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang lembut agar dia ingat dia manusia, dia makhluk Allah, dan dia punya Allah. Aw yakhsha, atau dia takut. Kemudian keduanya mengatakan apa? Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Kata Musa dan Harun, kami takut dia berbuat semena-mena terhadap kami atau berbuat melampaui batas terhadap kami. Ini para nabi loh. Untuk mengobati ini apa kata Allah? Qala la takhafa, jangan kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan melihat kalian. Ini fungsi belajar masalah asma wa sifat. Membuat orang teguh, tegar, yang berjihad, kata penulis di sini. Karena Allah mau kalau pejuang mau mengetahui, Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar, pastilah perkara jihad itu ringan dari pandangannya. Kenapa? Kenapa ringan, Pak? Kenapa ringan? Karena akan datang apa? Pertolongan. Karena Allah Maha mengetahui. Gak mungkin orang yang sedang berjihad untuk agamanya dibiarkan oleh Allah. Gak mungkin. Karena Allah Maha mengetahui, maka Allah akan mengetahui. Oh, ini hamba sedang berjihad untukku, untuk agamaku. Pasti Allah akan tolong. Ini yang membuat para hati pejuang itu teguh kokoh iman. Ya. Kenapa kalau kita lihat di video-video kan hidup di sulit, hidupnya sulit Pak, penuh dengan debu, tidur mungkin di mana gitu. Tapi teguh aja. Kenapa? Ini salah satu. Dia mengetahui, Allah Maha mengetahui, dan Allah mustahil untuk membiarkan hamba-hambanya terzalim. Nah, begitulah orang yang kadang-kadang dia teguh di dalam apapun yang dia hadapi dalam problematika kehidupan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, maka dia akan kokoh. Ia mengetahui bahwa diri dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang tegar sekalipun tidak dapat bersabar untuk jihad, dan bahwa pastilah mereka harus dibantu dengan pertolongannya dan kelembutannya. Nah, ini para ikhwan. Ya, ini salah satu contoh bagaimana pentingnya belajar tauhid. Nama-nama dan sifat Allah. Ya, cukup itu dulu karena waktu yang sudah habis. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Karena setelah ini pembicaraan tentang nafkah, dan itu salah satu pelajaran penting. Nanti insyaallah taala kita akan bahas lebih dalam, maka memerlukan jadwal tersendiri. Sebagai pengetahuan bagi para jamaah ini saya anggap ya pagi-pagi itu jamaah tetap saya ya. Nah, inilah jamaah Masjid Imam Syafi'i itu ini. Dan saya berharap kita istiqamah. Ya, sedikit lagi tafsir surat Al-Baqarah. Dan siapa yang ingin mengulang-ulang dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, silahkan cek di internet, ada insyaallah kajian.net tafsir surat Al-Baqarah. Untuk kajian ini sedikit lagi 245. Surah Al-Baqarah habis 268. Berapa? 286. Ya. Iya, 86. Iya. Ya, di halaman 490. 286, sedikit lagi. Saya berharap kita tetap istiqamah, dan merupakan kesyukuran kita bisa mempelajari surat terpanjang di dalam Al-Qur'an, dan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.